الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبينا عزكم الله kita sudah membahas bab yang ke-260 yang menjelaskan bahwasanya kambing itu adalah berkah. Al-ghanamu barakah. Dan ternyata itu adalah sabda Rasulullah SAW. Lafaz hadisnya Rasulullah SAW. Al-ghanamu barakah. Kambing itu ialah berkah. Kali ini dalam bab yang berikutnya Al-Imam Bukhari rahimahullah taala menjelaskan tentang masalah unta. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala fi Adabul Mufrad bab al-ibilu 'izzun li ahliha. Bab al-ibil unta. Izzun ahliha, sebab kemuliaan bagi pemiliknya. Izzun dari kata-kata izzah, penghormatan, kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan. Li ahliha, bagi para pemiliknya, bagi para pemiliknya. Bab ini juga merupakan lafaz hadisnya Rasul. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam sunannya dari sahabat Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala anhu wa arbah. Rasulullah alaihi wasallam menyatakan al-ibilu 'izzun li ahliha wal ghanamu barakah. Unta itu merupakan sebab kemuliaan, sebab kebesaran pemiliknya, dan kambing itu adalah barakah. Ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Nah, Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il Isma'il bin Abdillah bin Abi Uwais al-Madani. Dia rawi yang baik dikarenakan jelek hafalannya, tetapi menjadi kuat riwayatnya apabila dia meriwayatkan hadis dari Imam Malik rahimahullah. Qala haddatsani Malik. Di sini dia meriwayatkan dari Imam Malik, maka riwayat Isma'il di sini kuat dan lemah. An Abi Zinad, Abu Zinad Al-Madani, Abdullah Al-Darwan. An Al-A'raj, Al-A'raj namanya Ar-Rahman bin Hurmuz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, namanya juga Ar-Rahman, Abdurrahman bin Sa'ad. Itu yang dirojikan oleh jumhur ulama. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ra'sul kufri nahwal masyrik, puncak kekufuran atau pokok-pokok kekufuran, rasul kepala, nahwal masyrik itu arah timur, kata rasul. Disebutkan oleh para ulama kalau rasul bersabda di Madinah, tanya di Madinah di Masjid Arab, kemudian beliau menunjuk ke arah timur, itu arahnya wilayah Persia ketika itu, wilayah Persia ketika itu. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan fidzalika isyaratun ila syiddati kufril majus, li'anna mamlakat al-Furs wa man ata'ahu min al-Arab kanat di jihadil masyrik. Lafaz hadis ini ada isyarat yang menunjukkan kerasnya kekufuran orang-orang Majusi, sebab kekuasaan Persia dan orang-orang yang bersekongkol dengan mereka itu di arah timur Madinah. Barat. Nah, rasul kufri nahwal masyrik, puncak kekufuran itu arah timur, mengenai warna kerasnya kekufuran mereka juga menunjukkan Allah namanya tokoh-tokoh kekufuran yang ada, juga menjelaskan tentang banyaknya kekufuran yang ada. Dan ternyata itu menunjuk wilayah Persia Furs. Kalau sekarang secara letak geografisnya dari Madinah menuju ke arah timur itu negara Iran. Negara Iran. Di sanalah terdapat api Majusi yang sampai sekarang dilestarikan oleh mereka, tidak dipadamkan. Nah. Wal fakhru wal khuyara'u fi ahli al-khayri wal ibil. Wal fakhru, al-fakhr itu berbangga-bangga, sombong-sombong, menghitung-hitung kelebihan-kelebihan yang ada dengan perasaan sombong, itu fakhr. Wal-khuyala, al-khuyala mengandung makna al-kibr, kesombongan yang disertai dengan ihtiqarul ghair, kesombongan yang disertai dengan merendahkan orang lain. Beliau mengatakan wal fakhru wal khuyara, rasa bangga dan sombong merendahkan orang lain, fi ahlil khayri wal ibil, itu umumnya terjadi pada orang-orang yang punya kuda dan punya unta. Pemilik-pemilik kuda dan pemilik-pemilik unta. Nah, ini cerita yang Rasul alaihi salatu wasallam. Ingat umum. Kenapa demikian? Dikarenakan unta dan kuda itu adalah hewan yang mahal. Paham ya? Hewan yang sangat mahal, yang sangat bernilai. Maka umumnya ketika ada orang yang memiliki unta yang sangat banyak, itu muncul sikap fakhrnya, muncul sikap bangganya, muncul sikap sombongnya, muncul sikap tinggi hati, merasa lebih kaya dibandingkan dengan yang lain. Apalagi yang namanya kuda, luar biasa kuda sekarang ini. Ya, baru itu umumnya terjadi pada mereka yang namanya al-fakhr wal khuyala. Inilah kenapa disebutkan dalam hadis terbab di atas, al-ibilu rizun li ahliha, unta itu merupakan sebab pemiliknya menjadi besar, merasa besar, merasa bangga, merasa perkasa, merasa mulia dengan itu, karena barang mewah. Sekarang mungkin pemilik-pemilik mobil-mobil mewah gitu ya. Orang yang zaman sekarang ini memiliki mobil-mobil yang mewah-mewah, gak cuma satu jumlahnya, banyak mobil mewahnya. Umumnya memiliki perasaan lebih tinggi daripada yang lain, memiliki rasa lebih mulia daripada yang lain. Mandang orang lain itu agak sedikit sinis, lihat mobilnya cewek, nah gitu. Nah, jadi apalagi yang dipandang sama dia, lihat mobilnya Suzuki, paling hormati, gitu ya. Yang dia lihat itu lebih daripada itu. Allahumma sholli. Beliau mengatakan setelah itu, al-faddaqin ahlul wabr wal-faqru wal-khuyala fi ahlil khayri wal-ibri al-faddaqin ahlul wabr. Rasa al-faqr, rasa berbangga-bangga, rasa khuyala, rasa sombong itu terjadi pada orang-orang yang memiliki kuda, wal-ibri yang memiliki unta, al-faddaqin. Itu gelarnya mereka, al-faddadi itu gelar untuk seseorang yang memiliki ratusan sampai ribuan ekor unta. Baru ahlul wabr, mereka juga dikenal dengan sebutan ahlul wabr. Ahlul wabr, barakallahu fikum, itu julukan orang-orang Arab untuk orang-orang yang tinggal di pedalaman. Ahlul wabar itu ahlul badian. Jadi orang Arab itu menamakan orang-orang pedalaman dengan sebutan ahlul wabar. Kalau orang-orang kota namanya ahlul madar. Ahlul madar. Wabar itu asal katanya dari tali, dikarenakan rumahnya orang pedalaman itu diikat dengan tali kayak kemah-kemah gitu. Madar itu batu, tapi bukan batu keras, bukan batu yang batu lah ya. Karena kalau itu dikarenakan umumnya orang-orang kota rumahnya terbuat dari batu, ahli madar. Nah, kalau sini sudah mengatakan apa kumbung, tanah liat, orangnya batu bata. Umumnya orang kota itu ahli madar. Sebentar, yang dimaukan sekarang ini bukan rumahnya dari kemah, Orang-orang yang memiliki unta-unta yang ratusan sampai ribuan, yang memiliki kuda-kuda ratusan sampai ribuan, yang dikatakan sebagai orang-orang yang sombong, orang yang berbangga diri, dikatakan sebagai ahlul wabar, itu disamakan dari sisi sifatnya, bukan rumahnya, tapi sifatnya. Sifatnya orang pedalaman itu gimana, Pak? Nah, kalau membalakan kambingnya atau untanya, nah, kasar, teriak-teriak. Orang pedalaman, ngeprakun, nah, gitu ya. Kelihatan primitif, kelihatan kaku, kelihatan kasar, hatinya keras, wataknya juga demikian, akhlaknya juga demikian. Dan orang yang kalau jalan teriak-teriak, dia santai dengan itu. Artinya barakallahu fikum. Ahlul khayli wal ibil, orang-orang yang memiliki kuda, unta yang jumlahnya sangat banyak, ratusan sampai ribuan. Umumnya mereka itu orang-orang yang terjangkiti penyakit al-fakhr, bangga dengan dunianya. Terjadi itu penyakit khuyala, merasa sombong, merendahkan orang lain dengan dunianya. Dan mereka itu pada umumnya akhlaknya enggak bagus. Orangnya itu kasar, kaku, akhlaknya kurang bagus. Kayak orang-orang ini pedalaman. Maksudnya jadi tadi dikatakan dia berkata orang lain. Jadi tinggal lakunya itu semau gue. Semau gue. Ini pada umumnya. Belum mengatakan setelah itu wasakinatu fi ahlil ghanam. Sementara as-sakinah, ketenangan, tumanina, ketawaduan fi ahlil ghanam, itu umumnya terdapat pada pemilik-pemilik kambing. Fi ahlil ghanam. Kenapa demikian, Evan? Dikarenakan kambing itu secara harga jauh di bawah unta, di bawah kuda, gitu ya, sangat jauh. Tetapi secara harta, secara barang untuk pemiliknya itu sesuatu yang cukup bagi mereka. Pemilik kambing itu cukup. Dikatakan kaya raya juga tidak, dikatakan miskin juga tidak. Ambil. Umumnya orang-orang yang memiliki harta yang serba cukup seperti ini, itu orang tenang, tumanina, tenang. Nah, kemudian tawabu dan segala macamnya, biasa hidupnya pas gitulah. Gitu ya. Ini pada umumnya as-sakinah fi ahlil ghanam, ketenangan, tumanina, akhlak mulia itu ada pada pemilik-pemilik kambing. Ini hadis muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, intinya pada lafaz tentang masalah kambing, tentang masalah unta dan kuda. Al-faqr wal khuyala fi ahlil khayl wal ibil. Barakallahu fikum. Di sini dan faedah Al-Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya unta, kuda merupakan sebab yang pada umumnya membuat para pemiliknya memiliki sifat yang tercela, sifat takabur, sifat karakter, sifat ujub, sifat fakhr, khuyala, dan segala macamnya. Ini berarti nasabullah, harta orang-orang terdahulu. Harta mereka itu wujudnya unta, kuda, sapi, kambing. Nah, ini yang bergerak namanya mangkula bergerak. Nah, hartanya orang sekarang itu bukan ini. Tapi apa? Properti, otomotif, kendaraan, kemudian perhiasan arah kemari. Gitu ya. Yang namanya kendaraan itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang dikatakan mewah, ada yang dikatakan sedang, ada yang dikatakan merayat. Nah, gitu ya, rakyat. Mobil biasa lah, rakyat. Ada yang mobil mewah. Begitu pun terkait dengan yang namanya properti. Ada yang kelasnya Masya Allah, ada yang sedang, ada yang mutawadhi. Ya, tawadhu lah ya. Demikian seterusnya. Para ulama. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Ketika seseorang itu memiliki sesuatu yang sangat berharga dari yang namanya dunia, sangat mewah dari yang namanya dunia, itu umumnya menjadi sebab dia itu terjadi di penyakit al-kibru, kesombongan, al-fakru, bangga dengan yang dia miliki dan merendahkan orang lain. Umumnya, umumnya itu sebab. Barakallahu fiik. Dan itu pakai sesuatu yang nyata pada umumnya. Orang-orang yang di luar dunia kita itu, gitu ya. Dunia kita dunia mana ya? Yang mewah atau yang super mewah? Yang di luar sana yang dengan glamor dunia yang ada itu. Demikian pada umumnya seperti berapa? Walaupun tidak semuanya pada illa Allah, kecuali orang-orang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki harta yang melimpah, harta yang mewah, harta yang berharga, yang semuanya banyak, tapi dia betul-betul sakinah, tawadhu, orang yang tenang, tumakninah, tawadhu, dan segala macamnya ada. Itu umumnya ini barang-barang. Umumnya orang-orang yang kehidupannya itu pas-pasan biasa merebut yang namanya serba tidak ada. Para waktu itu tawadhunya itu lebih tinggi pada umumnya, pada umumnya lebih bisa tawadhu. Ada juga si orang-orang yang kehidupannya di bawah, kehidupannya pas-pasan, bukan tawadhu, takilan, nah, sok kaya, sok mewah dan segala macamnya. Dan juga pada umumnya juga yang lebih bawah lagi tidak memiliki sifat kesabaran, tapi yang dia miliki ialah sifat keluh kesah. Itu juga. Tapi intinya pada umumnya merupakan asbab. Ada sebab-sebab harta membuat orang sombong, ada sebab-sebab harta membuat orang tawadhu. Yang penting di sini ialah bagaimana kita sekarang ini. Apa yang kita miliki dari harta benda yang ada? Diupayakan jangan sampai menjadi sebab kita termasuk orang yang tercela. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, semahal apapun yang kita miliki, termasuk mewah apapun yang kita punya, diupayakan jangan sampai tersatu pada sikap al-takabbur, al-fakhr, al-khuyala dan yang semisalnya. Namun diupayakan kita memiliki sifat at-tawadhu, sakinah, ketakwaan dan ketenangan para ulama. Allahumma musta'an. Ini terkait dengan masalah unta, kuda, kambing. Baik. Qala rahimallahu ta'ala. Yang berikutnya supaya selesai masalah kambing sama kudanya. Nah, gitu ya. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana 'Amr ibn Marzuq. Qala akhbarana Syu'bah bin Hajjaj, an 'Umar bin Abi Hafsah. Abu Hafsah papanya Umar, dia mengatakan namanya Nabit. Ada yang mengatakan namanya Thabit. An Ikrimah. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, ajibtu lil kilab wasya. Saya tuh heran. Heran tentang kilab anjing-anjing dan kambing-kambing. Jadi beliau lagi memikir hewan ya. Saya tuh merasa heran dengan anjing sama kambing. Kata beliau, inna sya'a, sesungguhnya kambing ini yudbahu minha fisana kada wa kada, disembelih dari kambing ini setiap tahun sekian sekian sekian, wa yuhda kada wa kada, dan dijadikan hewan al-hadiyu ketika haji sekian sekian sekian. Heran saya sama kambing, artinya secara penggunaan tuh banyak korban gitu loh. Sembelih kambing, orang jual sate nyembelih kambing, orang makan apa kambing untuk akikah kambing, untuk udhiyah hewan korban kambing, untuk haji kambing. Nah gitu ya, dikit-dikit kambing, dikit-dikit kambing, sekian sekian sekian sekian. Kok sih oke, wah masih banyak aja kambing ini. Barakallahu. Heran saya sama kambing-kambing ini. Itu kambing. Wal kelb, saya juga heran sama anjing. Tawal kelbatul wahidah kada wa kada, satu ekor anjing betina melahirkan anak sekian sekian sekian. Anjing itu kalau kelahiran berapa anak? Sekali brol begitu berapa anaknya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Minimal. Tidak tahu. Umumnya satu atau lebih? Lebih dari satu. Itu anjing. Lebih dari satu. Sekali melahirkan, banyak. Kayak kucing gitu. Kalau kucing berapa sekali melahirkan? Kadang tiga, kadang empat, kadang lima. Untuk kabeh gitu. Ini anjing. Satu ekor anjing betina melahirkan sekian-sekian. Tapi kata beliau, wasya'u aktsaru minha, kambing itu lebih banyak daripada anjing. Saya mau tanya, kambing itu kalau lahiran berapa? Satu. Jarang yang kemudian ketemu dua. Ya Pak ya? Ya kan? Anjing kayak manusia. Itu anjing, kambing apa deh Pak? Kambing ini kayak manusia, satu. Jarang yang kembar. Gitu ya? Tapi subhanallah yang namanya kambing ini lebih banyak daripada anjing. Ajib tuh kata saya, ajib saya dengan dua ini. Jadi anjing itu sekali melahirkan sekian jumlahnya, sementara kambing melahirkan satu, tapi banyak kambing. Ya saya. Ini akar riwayatnya sahih. Semua rawi-rawinya, rawi-rawi yang terpercaya. Rijal ul thiqat fal isnadu sahih. Sanadnya sahih. Bagaimana kita menjawab keajaiban, keajaibnya Ibn Abbas itu? Kita mengatakan tidak usah takjub atau mengelayak takjub terkait dengan kambing ini. Itulah makna isya Rasul alaihissalatu wassalam, al-ghanamu barokah, kambing itu berkah, kambing itu barokah. Wakek subhanallah. Tiap tahun itu untuk jamaah haji aja berapa ribu ini? Bukan berapa ribu lagi ya, masing-masing kepala orang haji ya, satu ekor kambing yang kambing, ada yang syarikat pada sapi, ada syarikat pada unta, tapi jarang. Ini yang adalah kambing. Tiap tahun untuk jamaah haji aja itu mungkin dikatakan jutaan, jutaan ekor kambing. Gak bisa. Atau berapa sensus di Indonesia ini untuk korban Idul Adha kambing? Se-Indonesia berapa ekor? Kalau orang korban satu tempat masjid dan banyak kambingnya atau banyak sapinya? Banyak kambingnya. Kalau total satu Indonesia pada Idul Adha penyembelihan kurban itu mungkin jumlah jutaan ekor kambing. Kan gitu ya? Mungkin jutaan. Mungkin ya. Jutaan ekor kambing. Kalau enggak habis-habis. Ini tentek. Subhanallah. Hah? Bakul sate. Sekitar sensus tempat-tempat yang ramai sate daerah Pantura. Nah gitu ya, daerah Pemalang, Tegal, Brebes, sampai Cirebon itu bakul sate semua ya. Kalau wilayah tengah ini daerah mana? Oh no. Oh, wilayah sana sate. Di sini sekarang ada sate. Kira-kira Pantura ya. Makanya saya di sini nggak pernah makan sate. Bukannya nggak doyan. Kolesterol. Kolesterol sehat di Pantura di rumahnya mertua. Kolesterol tangan naik. Soalnya lain. Rasanya berbeda. Nah, berapa coba? Tiap hari nyembelih. Se-Indonesia ini. Hah? Yang jual di pasar. Dan segala macam. Luar biasa. Sangat banyak sekali. Yang namanya kambing. Ajib itu bernafas. Nam, karena Rasul mengatakan al-ghanamu barokah. Itu berarti adalah bentuk keberkahan kambing. Kambing itu berkah, anjing itu tidak. Gitu. Rasul tidak menyatakan anjing itu barokah. Tapi justru dalam Al-Quran dari anjing itu tidak sebagai permintaan orang-orang yang jelek yang menyimpang. Walaupun sekali perayaan banyak, jumlah sedikit kalah sama kambing. قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصه قبيصه ابن عقبه ان شاء الله قال حدثنا وهب ابن اسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني أبو هند الهمداني namanya Harith bin Abd Rahman عن أبي ظبيان dari Abu Dhibyan ini rawi yang majhul. Rawi yang majhul, rawi yang dikenal siapa dia? Qala dia berkata, qala li Umar bin Khattab, berkata kepadaku Umar bin Khattab, ya Abu Dhibyan, wahai Abu Dhibyan, kam afa'u, berapa pemberian kamu? Qultu, saya jawab, alfan wa khamsumi'ah, 2500. Qala lahu, maka Umar berkata kepada Abu Dhibyan, ya Abu Dhibyan, wahai Abu Dhibyan, ittakhid min al-harthi was-sabiyah, jadikanlah dari al-harth cocok tanam, was-sabiyah, sabiyah itu an-nataj, sesuatu yang menghasilkan, yang dimaukan ialah al-mawashi, hewan ternak. Ittakhid min al-harthi was-sabiyah, jadikanlah atau milikilah yang namanya cocok tanam dan peternakan. Sabiyah, hewan ternak. Min qabli an taliyakum ghilmatu Quraisy, sebelum kalian dipimpin oleh pemuda-pemuda Quraisy, la yu'addu, la yu'addu al-aqa' ma'ahum mala, yang tidak menganggap pemberian-pemberian itu sebagai harta bagi mereka. Namun ini asar dhaif, dikarenakan Abu Dhibyan majhul. Yang diinginkan di sini pada kalimat ittakhid min al-harthi was-sabiyah, anjuran untuk bercocok tanam dan berternak. Naam. Tapi waif, karena waif lewat, lanjutkan saja yang setelahnya. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Bashar, julukannya atau lakabnya, gelarnya bunda. Dikatakan bunda, bukan bundar, bandar. Ini pusatnya ilmu. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, gelarnya bundar, pakai ghain. Yang pertama pakai ba, bunda, pakai ghain, bundar. Bunda itu artinya musyarif, orang suka bikin keributan. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj, qala sami'tu Aba Ishaq, Abu Ishaq As-Sabili, qala sami'tu Abda bin Hazm, yaqul, saya pernah mendengar Abda bin Hazm berkata, tafakhar ahlul ibil wa ashabu sya, tafakhar, saling berbangga ahlul ibil, orang-orang yang punya unta, wa ashabu sya, orang-orang yang punya kambing. Nah, jadi saling adu fakhr, saling sombong-sombongan ini. Yang punya unta menyombongkan untanya, yang punya kambing menyombongkan kambingnya. Tetap akar, saling bertangga. Kira-kira kalau orang, kalau yang punya unta gimana ngomongnya? Saya punya unta, satu unta sama dengan 10 kambing kamu. Nah, gitu ya. Saya yang punya unta jelas lebih kaya, jelas lebih mulia, lebih terhormat kepada kamu kambing. Nah, gitu ya. Yang kambing kira-kira ngomongnya gimana? Allah Ustaz. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, menjelaskan tentang sisi mana yang lebih afdal, kambing atau unta, ashabul ghanam atau ashabul ibil. Katanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, bu'ita Musa wa huwa ra'il ghanam. Nabi Allah Musa diutus sebagai nabi, wa huwa ra'il ghanam, dalam keadaan dia ini seorang pengembala kambing. Wa bu'ita Dawud wa huwa ra'il ghanam. Nabi Allah Dawud juga diutus sebagai nabi dalam keadaan beliau juga pengembala kambing. Wa bu'itsu ana, kata Rasul. Dan aku pun juga diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Wa ana ar'a ghanama, dalam keadaan aku juga menggembalakan kambing. Li ahli, untuk keluargaku. Bi ajiyad, di sebuah tempat yang namanya ajiyad. Ajiyad itu nama tempatnya. Sekarang ajiyad dijadikan sebagai nama hotel. Fundukul ajiyad. Nah, hotel ajiyad. Hotel ajiyad itu kalau antum dari dalam Masjidil Haram keluar, ya keluar lewat pintu pertama, pintu Malik Abdul Aziz. Ini anggap ini pintunya ya, pintu Abdul Aziz. Antum keluar, persis di hadapan antum itu ialah hotel Zamzam Tower yang ada jam gadangnya tinggi. Nah gitu ya, tinggi banget, paling tinggi sekali. Sebelah kirinya itu Hilton, sebelah kanannya itu As-Sofwa Tower. Barakalakum. Antum kalau jalan sebelah kiri itu ada jalan naik ke atas, karo sebelah sana. Sebelah kirinya lagi ada hotel besar bintang 4, itu namanya Ajia. Sebelah sana naik ke atas. Itu Dr. Arif ya? Pernah perhatian? Pernah. Diingat tapi posisinya lupa. Oh lupa, masya Allah ya. Itu posisinya, begitu. Jadi kalau antum keluar dari pintu Malik Abdul Aziz, antum tengok sebelah kiri. Itu ada orang, apa namanya, jalan, naik ke atas begitu. Nah, itu sebelahnya itu namanya Hotel Ajian. Itulah yang namanya daerah Ajian. Para pulau. Belum saya singgahi, jadi kelihatan Ajian. Para pulau. Dulu itu di Jarwal, jauh lagi, sebelah kanan. Sama. Di Ajian. Entah titik. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maksud daripada dibawakannya hadis ini apa ya kira-kira? Nah, menjelaskan bahwasanya ashabul ghanam itu lebih afdal daripada ashabul ibil. Orang-orang yang punya kambing itu lebih afdal daripada yang punya unta. Dari sisi ternyata seluruh nabi dan rasul itu seorang pengembala kambing. Paham ya? Dari sininya ya Pak, bukan dari si harga sininya. Barakallahu fikum. Dari sisi ini ternyata ashabul ghanam itu lebih mulia. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dengan lafaz dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba, dengan lafaz katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'a." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dia pernah mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, engkau pula ya Rasulullah?" Qala, "Na'am." Ya, aku pun juga dulu mengembalakan kambing. Ar'aha 'ala qarariq. Aku kembalakan kambing-kambing itu dengan upah beberapa kirat. Qararid, beberapa kirat yang ada. Nama barakallah. Ini yang terkait dengan kambing. Al-Muhim ini ikhwan, kambing lebih barokah. Barakallah. Kenapa kok para nabi dan para rasul sebelumnya itu pengembala kambing? Itu katanya para ulama hikmahnya ia dikarenakan dengan mereka sebelumnya pernah mengembalakan kambing. Berarti mereka itu adalah orang-orang terbiasa mengurusi umat, mengurusi masyarakat. Terlatih dengan keuletan, terlatih dengan kesabaran, terlatih dengan kondisi yang serba tidak ada. Nah, dan segala macamnya, terlatih dengan sikap tawadhu, sikap sakinah, dan segala macamnya ada pada pengembala kambing. Barakallahu fikum. Membarangkali kelihatan gitu ya, tidak begitu nampak sisi kenikmatan yang ada pada dia. Ya biasalah, pengembala kambing. Nah, kadang pakai, kalau di sini ya, celana antok gitu. Nah, dadanya terbuka, ya, selodot gitu aja. Kelihatan masih polos. Tapi begitu kelopnya dia ngurusi kambing-kambing tadi, ngasih makan, segala macam para pelaku. Nah, sehingga ketika diangkat sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, betul-betul matang pribadiannya, matang akhlak dan sifatnya, bagus, bisa mengurusi yang lainnya. Allahumma musta'an la hawla wa quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Indah, selesai bab ini terkait dengan masalah unta sama kambing. Bab yang berikutnya terkait dengan masalah al-Arabiyah. Al-Arabiyah itu maknanya tinggal di pedalaman setelah sebelumnya tinggal di perkotaan. Nah, terkait dengan Arabiyah. Bab yang setelahnya lagi terkait dengan Sakinul Qura. Sakinul Qura yang tinggal di pedesaan-pedesaan. Wallahul musta'an. Naam ya. Ini kira-kira apa sih hikmahnya atau rahasianya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab adab itu? Ini kan kitab adab ya. Kitab Adabul Mufrad. Ini yang membahas masalah adab, masalah akhlak. Tapi kok larinya masalah kambing segala macam. Nah, ada kambing juga, ada apa namanya unta segala macam. Gimana ya? Apa sih keterkaitannya? Gimana? Situnya. Nah, dari sisi para hukum ternyata hewan-hewan tersebut bisa apa namanya bisa membentuk kepribadian seseorang. Hewan itu bisa membentuk kepribadian seseorang. Jadi sebab watak yang dimiliki seseorang, sebab adab dan akhlaknya dia. Barangkali orang-orang yang terbiasa mengembalakan kambing terbiasa dengan kezuhudan, terbiasa dengan ketenangan, terbiasa dengan ketawabuan, terbiasa dengan keuletan, gitu ya, terbiasa dengan sekinah dan segala macamnya. Ini kan kotak-kotak adab-adab yang mulia dalam Islam itu terkait dengan kambing, gitu loh. Karena orang-orang yang memiliki unta, memiliki kuda dan segala macamnya itu subhanallah menjadi sebab umumnya terbentuk yang namanya watak kesombongan, watak tinggi hati, watak ujub bangga diri, watak-watak yang tercela pada umumnya. Sedangkan ya, maka secara umum apa yang kita miliki ini itu bisa membentuk kepribadian kita. Baik itu harta benda atau hewan atau kendaraan atau rumah atau apapun itu bisa membentuk kepribadian kita. Itu makanya kita tetap ada. Maka ingatkan tadi yang terpenting ialah bagaimana cara kita ini pada waktu bisa memiliki akhlak yang baik yang mulia dalam semua keadaan tadi. Itu yang terpenting para ulama. Wah ini. Nah, gitu ya. Hah? Pemilik mobil, mobil juga menjadi sebab yang bisa membentuk kepribadian. Lain dengan orang yang hanya punya sepeda motor, lain dengan orang yang punya sepeda ontel, lain dengan orang yang sepeda ada. Masing-masingnya akan terbentuk kepribadiannya dengan sebab kendaraan tadi. Wah, dan itu perkara yang melimus untuk kita rasakan, musyahad yang bisa kita saksikan. Ingat sebab. Sekali lagi, masing-masing kita yang sekarang ini kita hidup dengan kondisinya masing-masing, masing-masing kita harus bisa menjadi orang yang mulia akhlaknya dengan kondisi apapun. Para ulama. Wah, insya Allah ya. Ada yang mau tanyakan ataukah sudah? Wes. Hah? Cukup. Ada pertanyaan? Hah? Kalau nggak ada ya sudah, cukup ya. Kita persiapan untuk mahrif aja. Yang favorit yang berikutnya insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya aja. Nattaqillahu na subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.